Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15, huruf nun. Huruf nun atau na, makhrajnya adalah ujung lidah dengan gusi atas dan melewatkan suara di pangkal hidung. Di antara sifat yang dimiliki Allah pada huruf nun adalah gunnah. Gunnah artinya dengung. Ini suara melalui pangkal hidung. Di antara sifatnya pula adalah jahar. Jahar itu adalah suara yang jelas sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya serta tertahan sebagian besar aliran nafas. Ini suara yang jelas dari tertutupnya dua pita suara. Kemudian bainiyah dinamakan juga dengan tawassut. Tawassut yakni seimbang. Yakni aliran sebagian suara pada makhraj dan tertahannya sebagian yang lain. Gunnah telah kita sebutkan, ini suara melewati pangkal hidung. Kemudian yang berikutnya adalah istifal. Ini lawannya adalah isti'la, yakni suara tidak naik ke langit-langit. Baik, kita baca. Na'an. Ya, jangan pantul. Misalnya ana, ada khata. An. Anna. Taib. Gunnah menjadi sempurna apabila nun tersebut bertasdid. Bertasdid. Gunnah menjadi sempurna, ditahan. Anna. An. Nah, kalau an nunnya sukun berarti gunnahnya kurang sempurna. Nah, ada gunnah tapi sangat sedikit, derajatnya sangat rendah. Baik, kita baca. Nabala. Nakata. Nadama. Nathara. Janaha. Sakhona. Adhana. Nazaha. Abatatha. Jahakho. Dadaroza. Sa. Baik, kita ulang sekali lagi. Nabala. Nakata. نادما نثارا جناحا سخونا أذانا نزحا أبتثا جحخا دذرزا سا. طيب baca sama-sama, kemudian nanti saya tunjuk satu-satu. Taib, ikra'u jama'atan. Nabala, nabala, nabala, nadama, nataro, janaha, sahona, adana, nazaha, abadasa, jahaho, jazarosa, sa. Nah, ya, dari sini, dari kanan. Nabda bil yamin, kita mulai dari kanan. Iqra. Anj. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Istamir sampingnya. Amasan subhanallahu fi sampingnya. Naam, santa barakallahu fi sampingnya lagi satu kali. Nah, santum barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini huruf nun. Di antara sifatnya adalah jahar bainiya gunnah. Ini keluar dari haisyum melewati suara tersebut melewati pangkal hidung. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ke-16, huruf waw atau wa. Wa makhrajnya adalah ini keluar dari syafatain. Syafatain ini menghimpun bibir atas dan bawah. Menghimpun bibir atas dan bawah dan tidak merapatkannya. Ini cukup dihimpun. Sifatnya, di antara sifatnya adalah jahar yang tadi telah kita sebutkan. Suara yang jelas, ya, tatkala atau sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara. Kemudian yang berikutnya, arkhawa, ini mengalirnya suara saat melewati makhraj. Saat melewati makhrajul huruf. Yang ketiga, istifal. Ini suara tidak naik ke langit-langit. Kita baca wa, wa, wa, wa, au. Ya, ini huruf wa. Wada'a, wada'a, jawara, jawara, wathaba, wathaba, hawadha, hawadha, kasawa, kasawa, mawata, mawata, khawana, zawala, zawala, zawala, abatatha, jahakho, jahakho, Dadaraza. Sakalamana. Wa. Wa. Kariru. Wada'a. Jawara. Wathaba. Hawadha. Kasawa. Mawata. Khawana. Zawala. Abatatha. Jahakha. Dadaraza. Sakalamana. Wa. Baik. Istamir, fadhal. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, sampingnya. Tafadhal. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wadada. Ha. Nah, barakallahu fi. Selanjutnya. Nah, santa. Selanjutnya. Naam, al-akhir, tafadhal. Naam, ikra'u jama'atan wada'a. Barakallahu fiik. Assalamualaikum jami'an. Barakallahu li wa lakum. Nastamir, kita lanjutkan pelajaran yang ke-17, huruf ha. Ha dengan a makhrajnya sama. Keluar dari pangkal tenggorokan. Sifatnya adalah hams. Hams adalah suara yang lirih yang keluar menyertai aliran nafas. Naam. Kayak suara yang lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf. Naam. Rakhawa, ini telah kita sebutkan maknanya adalah suara atau keluarnya suara saat melalui makhraj. Istifal, suara tidak naik ke langit-langit. Taib nakra'u ha bah bah. Ya, ini huruf ha keluar dari mana? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Ha ha kha ha bahata hazala hathama hathama kahara hanaa jahada zahala sahawa hadama haroa. Ulang lagi, kariru. Ha ha kho ha bahata hazala hathama kahara hanaa jahada zahala sahawa hadama haroa. Nah, dari sana Abdul. Bahata ta zahala. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya zahala zahala naam barakallahu fiik. Sampingnya ha ha ha ya. Naam barakallahu fiik. Sampingnya naam sampingnya ha ha ha ah. Baik, ikra'u jama'atan. Ha ha nam barakallahu fikum. Huruf kha kha ini boleh dibaca dengan bersih, boleh dibaca dengan kotor. Misalnya kha kotor, kha bersih. Nam dua-duanya boleh. Hanya bagi yang bisanya bersih silakan, bagi yang bersihnya kotor Fadal. Yang berikutnya, qala muallif hafizullah wa ru'an huruf hamzah, yani alif hamzah dengan alif ya sama. Hamzah terbagi dua, hamzah wasal dan hamzah qata, hamzah qat'i. Hamzah wasal ini hamzah yang alif yang tidak memiliki harokat, biasanya di atasnya ada sad saghirah, sad saghirah. Hamzah qat'i ini hamzah yang ada harokatnya, ini alif yang di atasnya biasanya ada hamzah. Enam. Alif telah kita lalui di bagian pertama. Di antara makhrajnya, makhrajnya keluar dari pangkal tenggorokan. Makhrajnya sama dengan huruf H, pangkal tenggorokan. Sifatnya, di antara sifat alif atau hamzah adalah syiddah, tertahan. Tertahan tetapi tidak memiliki sifat hams, juga tidak memiliki sifat qalqalah, hanya tertahan saja. Contoh, ba, ikra'u ba, a, ba. Jangan dikolokolokan, jangan dikolokolokan ba, a, ada khata. Naam. Baik, nakra'u, saya baca antum ikuti. Ata. Ata. Atha. Atha. Adama. Hada'a. Khaba'a. Kala'a. Athara. Awana. Jasa'a. Haza'a. Haza'a. Abatatha. Jahakha. Dadaroza. Sakalamana. Waha'a. Baik. Selanjutnya, tafadhal, yang tadi. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, yang semangat. Abta, abta, ta. Ini kurang semangat. Mulutnya dibuka. Nah, jangan di kalau main mulutnya wow. Bacanya yang bagus, yang jelas. Misalnya, kalau keliru kita perbaiki. Ata, hayata. Atha, fa. Waha'a. Coba ulang lagi tadi. Abatasa. Bacanya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Abatasa. Kan jelas. Beda dengan tadi. Abatasa. Ha'kaun. Jahaho. Ini kan kurang. Ulang lagi. Abatasa. Nah, barakallahu fiik. Allah ya sar. Selanjutnya, sampingnya. Hadza'a. Nam, sant, barakallahu fiik. Sampingnya. Ata, ata. Ja ha kha. Naam, sant, barakallahu fiik. Sampingnya. Nam barakallahu fi ikra'u jama'atan ata. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Qala muallif hafizahullah, pelajaran yang ke-19, huruf ya. Makhrajnya adalah tengah lidah dan langit-langit. Tengah lidah dan langit-langit. Sifatnya jahar, rakhawa, istifal. Sudah tadi, tadi kita sudah baca huruf ya, bagian dari huruf gunnah naqis. Huruf-huruf gunnah ada 4, nun, mim, waw dan ya. Hanya saja huruf ya gunnahnya itu naqis, yani gairah madh. Tatkala digunakan masih ada sisa-sisa sifat huruf. Baik. Ia juga bagian dari huruf lin. Apabila sebelumnya fathah ay, huruf lin. Kita baca ya, ya. Ay. Ai. Naam. Bayata. Bayata. Ayama. Ayama. Saroya. Saroya. Hayaza. Hayaza. Khayala. Khayala. Hawaya. Hawaya. Thanaya. Thanaya. Kayada. Hayaja. Hayaja. Zakaya. Zakaya. Khobaya. Khobaya. Jalaya. Jalaya. Ulang lagi. Bayata. Bayata. Ayama. Ayama. Saroya. Saroya. Hayaza. Hayaza. Khoyala. Hawaya. Hawaya. Thanaya. Thanaya. Kayada. Kayada. Hayaja. Hayaja. زكايا خبايا جلايا. طيب استمر. selanjutnya tadi sampai di mana ya فضل. نعم سانس يا فضل. نعم سانس بارك الله فيك يا بلغنا فضل. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Santu. Selanjutnya. Nah, sans, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik. Terakhir, selanjutnya, sampingnya. Kaya, kai, kaya da, da. Hasan. Ah, Ekra. Ah. Nah, sans, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah huruf shin, tengah lidah dan langit-langit. Nah, perhatikan, Mas. Perhatikan sini. Ya, sini, perhatikan sini. Baik. Yang berikutnya huruf apa, Mas? Huruf apa? Ah, sa, ah, sha. Nah, huruf shin. Tapi biasa kita baca menjadi sha. Paham? Taib. Makhraj apa, Mas? Yang belakang? Ini lagi yang lagi cerita ini. Ah, ah. Tengah lidah dan langit-langit. Barakallahu fikum. Taib. Di antara sifatnya adalah tafasyi. Tafasyi, yakni menyebarnya suara shin dari pusat makhrajnya. Tatkala kita mengucapkan shin, keluar ya suara tersebut ya menyebar. Ini namanya tafasyi. Coba kita baca sya. Jangan sa. Sha. Ash. Ya. Jauh-jauh jangan kepanjangan. Ash, ini kepanjangan. Ya, secukupnya, ya. Jangan buat mainan. Sha. Ash. Ash. Ya. Juga hamas, rakhawa, istifal. Maman hamas, ya, yang lagi masih ngobrol. Hamas artinya apa? Secara singkat. Ah, jangan ngobrol. Yang ngobrol tanya. Baik. Maman hamas, yang ando. Hamas. Singkat, singkatnya apa? Hah? Ada? Mengalirnya suara. Nah, mengalirnya suara lirih. Ya. Taib. Adzan jam berapa? Sudah. Taib. Berarti kita cukupkan ya. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Jadi jam 5 lewat itu antum sudah persiapan ya. Sudah persiapan. Kayak libur ya hari ini salah SMS. Mestinya ada. Nah, barakallahu fikum. Baik, pekan berikutnya ini dua pekan lagi insyaallah. Setengah 5 itu sudah seharusnya sudah persiapan untuk masuk kelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.